Akhirnya semua telah sirna, getaran para pun pudar di dalam dada. Dan di antara kita telah tak ada rasa saling seia sekata. Hari ini atau esok lusa, kita akan berpisah untuk selama-lamanya. Agar takkan lagi ku rasa duka derita hidup bersama. Usah lagi perpisahan jadi beban di hati. Takkan lagi ada harapan kita untuk kembali. Biar semua hilang bagai mimpi-mimpi. Biar semua hilang, usah kau sesali. Hidup bersama.